Mitra Bisnis, Balai Besar Karantina Surabaya memusnahkan 53 ton jeruk impor asal Pakistan dengan dokumen tidak lengkap. Jeruk yang dimusnahkan itu sebagian besar bentuknya masih bagus dan tampak layak dikonsumsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Sunpride, Martin Wijaya. Pak Martin, apa komentar Anda dengan tindakan pemusnahan ini? Ya, jadi jika memang izinnya, legalitasnya belum lengkap, ya sebaiknya jangan mengimpor dulu gitu. Nah, kalau kita mengimpor suatu barang komoditas, itu kan sebenarnya udah ada aturan, harus diinspek oleh SGS. Mestinya kita harus rely on SGS itu sudah memberikan misalnya laporan sedemikian. SGS ini kan badan dunia ya, mestinya kita percaya laporan itu, apa yang diomongin SGS misalnya ada, ya ada, kalau nggak ada, ya nggak ada. Jangan, kalau kita masih mengindikasikan-indikasikan kan nggak pasti, yang pasti ya laporan SGS itu. Saya nggak bisa komentar secara umum, karena misalnya gini, ada, let's say ada beberapa importer, ada beberapa supplier dari sana, mungkin case-nya bisa berbeda-beda, kita nggak bisa generalisasi, tapi secara umum, misalnya gini, barang yang memang diimpor tidak dengan administrasi yang sudah lengkap, pasti tertahan, ya toh. Kalau tertahan, berapa lama tertahan? Ya sampai suratnya beres. Nah, kalau tertahannya agak lama, yang segar pun punya umur, termasuk jeruk, termasuk apa aja lah yang diimpor gitu loh. Nah, jadi waktu numpuk 3 minggu itu aja ya udah pasti, mungkin udah lewat kan, waktunya. Jadi udah nggak segar semua. Sebagian bisa segar, dan itu ya udah biasa. Kalau di buah-buahan, memang waktunya harus cepat. Makanya harus tertib administrasi, baru barangnya masuk. Kalau saya sih melihat kita juga, SSN juga mengimpor, kita sih nggak terlalu mengalami kesulitan gimana ya, dan kita dari awal udah tahu kalau kita bermain buah segar, tidak ada taking risk atau tebak-tebak gitu loh. Semuanya sudah beres, baru barang jalan. Jadi nggak ada administrasi yang lagi diurus, barangnya udah di laut, itu bukan tipe bisnis. Tapi kalau di buah segar, kepastian adalah everything. Kalau sekarang memang mungkin begini ya, jadi ada yang memandang peraturan pemerintah yang mengkuota ataupun membatasi beberapa komoditas dari dua sisi. Ya, ada yang lebih melihat sebagai yang lebih membela produk dalam negeri, tentunya ya itu benar harus dilakukan gitu. Kalau enggak, kapan petani kita bisa makmur gitu loh. Benar ya. Di satu sisi misalnya sebagai importer point of view, yang dimana mereka itu berdagang, mereka juga merasa, loh, kasihan dong orang Indonesia, dan saya udah lakukan bisnis ini udah puluhan tahun, saya udah punya pelanggan, yang tiba-tiba sekarang pelanggan saya harus bayar lebih mahal. Nah, jadi dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi ini kita balikan ke pemerintah. Nah, sisinya mau di mana gitu. Bisa digambarkan, Pak, kos yang harus dikeluarkan pengusaha jika terlibat masalah seperti ini? Cukup besar ya. Saya bilang kalau misalnya gini, jika ada satu kontainer yang harus di-re-ekspor ke Bali, itu luar biasa besarnya biayanya ya. Karena sama aja ngirim barang itu kembali, di sana harus dimusnahkan. Memusnahkan di dalam negeri pun juga sama, besarnya luar biasa. Ya banyak protokol yang harus dipenuhin kan. Tapi lebih lagi, waktu nyampe di sini dan dia itu harus colok listrik setiap hari supaya refrigeration-nya jalan, itu juga mahal sekali gitu ya. Biaya per day-nya bisa di atas, mungkin di atas 500 ribu per hari. Kalau ketumpuk 200 kontainer sampai sekian hari, ya kita bisa lihat yang di waste berapa uang gitu. Ini bukan pertama kalinya, Pak, terjadi. Lalu, solusi apa yang harus ditempuh pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang? Saya rasa mungkin kalau dari sisi balik ke peraturan pemerintah, karena yang membuat ini terjadi kan peraturan pemerintah. Saya bilang sih, pemerintah sudah bagus langkah awalnya, ya. Jadi harus ada tim yang memantau pasar. Misalkan gini, misalnya komoditi A, kita merasa yang pantas komoditi A ini dibeli oleh konsumen dengan harga misalnya 30.000. Nah, aturlah kuotanya itu seperti kerannya kan, seperti keran kita kan, keran membuka airnya gitu loh. Kalau kerannya kita buka sedang sedemikian rupa, nyampailah itu harga di retail 30.000. Dan itu memang seperti supply and demand, hukum pasar. Tinggal itu aja yang dimainin. Jadi poin saya adalah, suggestion saya adalah kepada pemerintah, sebaiknya ada tim yang memantau harga pasar, memberikan kuota sebagai respon dari harga yang mau disetel di pasar. Nah, kalau kita lepasin ke Bali, misalnya gini, ada permintaan dari yang tadi, yang kan viewernya selalu ada dua. Ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Kalau kita buka lagi semua, balik lagi juga, ya sayang, yang udah dibina sekarang tuh nanti sia-sia lagi kan. Gitu. Jadi saya bilang harus disetel sedemikian rupa, sehingga begini, Kalau saya boleh kasih masukan, kita kan juga ngambil barang dari banyak petani nih, ada sekitar 400-an petani. Mereka mulai bergairah. Kenapa? Harga di pasar, Pak, sekarang Bapak bisa beli dari saya lebih banyak, lebih tinggi harganya. Dan kalau saya nanam segini nih, wah, saya senang, Pak, semangat. Semua tetangga diajak nanam. Nah, di sisi konsumer, mungkin dia akan merasa, wah, kalau naiknya cuma 10%, 20% sih oke. Tapi kalau naiknya udah 3 kali lipat, 300%, saya nggak oke dong. Ini apa yang terjadi gitu loh. Jadi itulah, supply dan demand yang jaga harus pemerintah. Demikian Direktur Sunpride, Martin Wijaya. Saya Wendy Lim.